ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من الضلالة ومن النار ومسلمين إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal di sore hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesehatan kepada kita, sehingga di sore hari ini kita dapat kembali melanjutkan kajian rutin kita membaca kitab Jami' min Bulughil Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Wa muslimin ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca hadis yang ke-6 dalam kitabul jami' ini dan sudah kita jelaskan alhamdulillah, sehingga insyaallah di sore hari ini kita akan melanjutkan membaca hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-7. Qala al muallif الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير متفق عليه وفي رواية لمسلم wal ma'ar wal raqib 'alal mashi. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah memberikan salam anak yang kecil kepada orang yang lebih tua, wal maru 'alal qa'id, orang yang berjalan memberikan salam kepada orang yang sedang duduk, wal qalilu 'alal katsir, yang jumlahnya sedikit memberikan salam kepada jumlahnya lebih banyak. Muttafaqun 'alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ada tambahan waraqibu 'alal mashi. Hendaklah orang yang berkendara memberikan salam kepada orang yang berjalan kaki. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini adalah hadis yang sahih karena diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Dan sebahagian lafadznya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim sendiri di dalam sahihnya. Sehingga hadis ini adalah hadis yang tidak diragukan lagi bahwasannya hadis ini adalah hadis yang sahih, benar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu adab di dalam memberikan salam. Di pertemuan yang terdahulu, ketika kita menjelaskan hadis yang pertama, kita telah mengetahui bahwasannya memberikan salam merupakan perkara yang sangat dianjurkan di dalam agama Islam. Bahkan telah disebutkan di hadis yang pertama, haqqul muslimu 'alal muslimi sittun idza laqitahu fasallim 'alaihi. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Di antaranya yang pertama yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza laqitahu fasallim 'alaihi." Apabila engkau berjumpa dengan saudaramu sesama muslim, maka berikanlah salam kepadanya. Sehingga ini merupakan perkara yang sangat dianjurkan di dalam agama Islam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah menjadikan amalan perbuatan saling memberikan salam kepada sesama muslim ini merupakan amalan yang akan menimbulkan rasa kasih sayang, rasa cinta terhadap sesama muslim. Yang penghujungnya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di antara sebab yang akan dapat memasukkan seseorang ke dalam surga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah dahulu pernah kita sebutkan hadisnya. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Ma'ayyin idza fa'abtum afsus shalah afsus salam bainakum. Kalian wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Syarat masuk seseorang ke dalam surga haruslah dari kalangan orang-orang yang beriman, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tu'minu hatta tahabbu, kata Nabi. Dan kalian wahai umat Nabi Muhammad itu tidak akan menjadi seorang yang beriman sampai kalian itu saling mencintai. Ini juga menunjukkan bahwasannya saling mencintai sesama muslim ini merupakan syarat di antara seseorang itu menjadi mukmin. Dikuatkan dengan hadis yang lainnya yang berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan beriman kalau seorang kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Sehingga mencintai saudara sesama muslim ini merupakan syarat dari kesempurnaan iman, yang tidak akan menjadi sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sesama muslim seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian wahai umat Nabi Muhammad tidak akan menjadi seorang mukmin, tidak akan beriman sampai kalian itu saling mencintai. Sampai kalian itu saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang apabila kalian lakukan, maka niscaya kalian akan saling mencintai. Amalan yang akan menjadi sebab menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang saling mencintai. Apa itu? Afshus salama bainakum. Tebarkan salam. Nampakkan, hidupkan salam di tengah-tengah kalian. Ketika berjumpa, jangan segan-segan untuk memberikan salam. Ketika bertemu, jangan merasa malu untuk mengucapkan salam. Baik itu salam yang paling ringkas dengan ucapan kita, Assalamualaikum. Maka itu sudah menunaikan hak kita sebagai seorang muslim. Ketika berjumpa dengan saudara kita muslim yang lainnya dalam memberikan salam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, menyebutkan riwayat yang menjadi kebiasaan dahulu para sahabat. Menjadi kebiasaan dahulu para sahabat. Kalau masalah salam, jangan ditanya para sahabat dahulu. Yang mau kita sebutkan ini adalah di antara amalan yang biasa mereka lakukan ketika berjumpa setelah mereka mengucapkan salam. Disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kana ashabu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza talaqaw tafatahu wa idza qadimu min safarin ta'anaqu. Dahulu sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila mereka berjumpa, yakni bersimpangan, berjumpa, berhadapan, bertemu, tasawfahu, mereka saling bersalaman. Mereka saling bersalaman. Wa idza qadimu min safarin, dan apabila mereka dahulu para sahabat telah tiba dari suatu perjalanan, ta'anaqu, mereka saling berpelukan. Yani yang biasa berpelukan, apa istilahnya itu? Cipika-cipiku. Nah, al-muhim. Itu merupakan kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi para sahabat radhiyallahu anhu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau masalah salam, mereka tidak diragukan lagi. Mereka tidak diragukan lagi. Namun yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu adalah apa yang mereka lakukan setelah mereka mengucapkan salam. Ternyata mereka saling bersalaman. Kalau mereka lama tidak terus bertemu, atau mungkin mereka baru pulang dari safar, perjalanan jauh, ketika mereka berjumpa dengan saudaranya, maka mereka saling berpelukan. Nah, ini merupakan bentuk perwujudan dari seseorang itu mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalah tasawuf ini juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwasanya ketika dua seorang mukmin yang mereka saling berjumpa lalu kemudian mereka bersalaman, maka akan gugur bersama itu kesalahan-kesalahan dari masing-masing kedua muslim tersebut. Nah. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan salam merupakan amalan yang sangat dianjurkan dan menjadi amalan yang selalu diamalkan oleh para sahabat dahulu. Namun tentunya di dalam mengucapkan salam, di dalam mengucapkan salam, ada adab-adab yang mesti untuk diperhatikan. Yang pertama, yang terpenting dari adab di dalam memberikan salam adalah apa yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Umamah Sudai bin Ijlan Al-Bahili radhiyallahu ta'ala an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awlan nasi billah man bada'ahum bisalam." Manusia yang paling utama, manusia yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah siapa yang dahulu memberikan salam. Manusia yang paling utama di sisi Allah adalah yang lebih terdahulu, yang lebih duluan memberikan salam. Ini yang pertama. Dan konteksnya itu adalah konteks umum. Pokoknya siapa dari kalangan manapun dia, mana yang dahulu, bukan dia mana yang mendahului dalam memberikan salam, maka dia adalah manusia yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang lebih utama orang yang lebih dahulu memberikan salam. Nah, daripada orang yang menjawab. Menunjukkan apa? Menunjukkan begitu perhatiannya dia terhadap saudaranya sesama muslim, dan juga begitu perhatiannya dia tentang anjuran baiknya dalam memberikan salam. Sehingga ketika dia berjumpa dengan seorang muslim, langsung terbetik dalam hatinya, memberikan salam, memberikan salam. Nah, sehingga tidak lagi saling menunggu. Sehingga tidak lagi saling menunggu. Biar dia aja yang memberikan salam kepada saya. Saya kan orangnya lebih terhormat. Saya kan jabatannya lebih tinggi. Seharusnya dia yang memberikan salam kepada saya. Menghormati saya. Enggak, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang lebih dahulu memberikan salam itu adalah orang yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala, pernah seseorang mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ar-rajulan yaltaqiyani ayyuhuma yabda'u bisalam?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang yang saling berjumpa, manakah dari kedua ini yang mendahulukan untuk memberikan salam? Ada dua orang yang saling berjumpa, saling bertemu, manakah dua orang ini yang lebih untuk mendahulukan salam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aulahuma billahi ta'ala." Yang paling dahulu memberikan salam adalah orang yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah menyebutkan secara umum, secara global, dari kalangan manapun dia, bagaimanapun kondisi keadaan dia, maka yang pertama kali memberikan salam, maka itulah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja, untuk ta'dib memberikan adab kepada yang lainnya, bahwasannya di dalam memberikan salam, itu juga ada adab-adabnya yang mesti diperhatikan. Namun adab ini adalah sifatnya anjuran. Di antara adab yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan salam adalah liyusallimis saghiru 'alal kabir. Yang usianya muda itu memberikan salam kepada yang usianya lebih tua. Nah, ini yang adabnya. Lalu bagaimana kalau seandainya yang lebih tua mendahului memberikan saran kepada yang usianya lebih muda? Maka tidak ada larangan. Bahkan yang lebih tua tersebut akan menjadi yang lebih utama. Akan menjadi yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan keumuman hadis-hadis yang kita baca tadi sebelumnya. Inna abdillahi azza wajal man bada'ahum bisalam. Manusia yang paling utama di sisi Allah adalah yang pertama kali di dalam memberikan salam. Kemudian yang kedua disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga termasuk dalam memberikan adab adalah wal maru 'alal qa'id, yang berjalan memberikan salam kepada orang yang duduk. Yang berjalan berjalan kaki memberikan salam kepada orang yang sedang duduk. Ini juga membagi takdis. Nah, tapi bukan berarti lalu kemudian orang yang duduk mendahulukan memberikan salam berarti tidak boleh. Nah, tidak demikian. Semua tetap kembali kepada keumuman hadis yang pertama kita sebutkan. Mana saja yang mendahulukan memberikan salam, maka itu yang menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang pada kondisi-kondisi tertentu apa yang disebutkan Nabi ini perlu untuk diamalkan. Mungkin biasanya orang yang berjalan dengan orang yang duduk, yang berjalan ini mungkin dengan kesibukannya. Orang yang duduk juga dengan kesibukannya, sehingga apa? Khawatir kalau duduk ini biasanya dengan pekerjaannya, kemudian yang mendahulukan salam, sehingga nanti yang berjalan ini menunggu. Akhirnya kalau yang duduk ini tidak memberikan salam, akhirnya tidak terjadi di situ saling salam memberikan salam. Nah, maka dianjurkannya yang melewati, yang berjalan ini hendaklah memberikan salam kepada orang yang duduk. Apakah dia sedang duduk-duduk atau duduknya karena ada pekerjaan yang dia kerjakan. Yang jelas demikian dianjurkan. Namun sekali lagi bukan berarti yang duduk ini harus menunggu juga. Tidak. Tetap semua kembali kepada mana yang dahulu memberikan salam. Maka itulah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang berikutnya, wal qalilu 'alal katsir. Yang jumlahnya sedikit itu dianjurkan memberikan salam kepada yang jumlahnya lebih banyak. Ini di antara adab. Nah, namun sekali lagi bukan berarti tidak boleh yang jumlahnya lebih banyak memberikan salam yang jumlahnya sedikit. Apalagi nanti terjadi sampai di situ hitung-hitungan. Di situ ada rombongan jalan, di sini rombongan jalan. Dihitung kamu jumlahnya berapa? 10. Oh kami 9. Oh berarti yang banyak memberikan salam kepada ya sedikit tadi yang 9 kami memberikan salam kepada yang banyak. Nah, tidak perlu demikian. Semua tetap pada intinya yang dahulu memberikan salam maka itulah yang terbaik. Nah, dalam riwayat Muslim ada tambahan waraqibu 'alal mashi. Yang berkendara hendaklah memberikan salam kepada yang berjalan kaki. Biasanya yang berkendara ini, apalagi kalau zaman kita sekarang ini ya, kendaraannya kan berisik. Mobil dengan suara mesinnya, demikian pula motor dengan suara knalpotnya. Kalau sepeda, ya, yang jelas keumuman kendaraan itu biasanya yang lebih berisik dibandingkan yang berjalan kaki. Nah, sehingga kalau seandainya yang berjalan kaki itu yang memberikan salam, yang berjalan kaki yang memberikan salam, khawatirnya yang berkendara tidak mendengar. Nah, sehingga dianjurkan yang berkendara untuk memberikan salam. Sehingga dalam hal ini pun yang berkendara dalam memberikan salam mungkin tidak ini harus memperhatikan kondisi. Jangan dia lagi ngebut. Bisa jadi orang yang dia berikan salam itu tidak mendengar. Nah, sehingga pasti dia akan memperhatikan kondisi. Oh, ini saya berkendara. Knalpotnya suaranya agak kencang. Maka dia akan ketika melewati saudaranya, dia akan memelankan kendaraannya, lalu kemudian memberikan salam. Lalu kemudian memberikan salam. Maka ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kecil memberikan salam kepada yang lebih tua, yang berjalan memberikan salam kepada orang yang duduk, yang sedikit memberikan salam kepada orang yang jumlahnya lebih banyak, dan yang berkendara memberikan salam kepada yang berjalan kaki. Namun sekali lagi, fadlifidin rahimani wa rahimakumullah, bukan berarti ketika dibalik perkaranya tidak boleh. Semuanya boleh, bebas. Bebas. Sekali lagi, intinya adalah apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling dahulu memberikan salam. Nah, sebagaimana yang dikuatkan di dalam hadis yang nanti akan kita baca pula, la yahillu lil muslimin ayyahjura akahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khayruhuma man yabda'u bis salam. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot, menghajar saudaranya lebih dari 3 hari 3 malam. Ketika saling berjumpa, berpas-pasan di jalan, mereka saling berpaling, saling membuang muka. Karena kebencian, pertikaian yang terjadi sehingga keduanya saling memboikot, saling menghajar, tidak bertatap muka, tidak memberikan salam, tidak bertegur sapa. Ini tidak halal bagi seorang muslim untuk melakukan yang demikian lebih dari 3 hari 3 malam. Nah, apabila kedua seorang muslim saling bertikai, saling berselisih, maka yang terbaik kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama kali memberikan salam. Yang pertama kali memberikan salam. Nah, ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Salam adalah perkara tauqifiyah. Salam merupakan perkara tauqifiyah. Dalam artian apa? Di dalam memberikan salam itu harus sesuai dengan bimbingan syariat, sesuai dengan dalil. Tidak boleh seseorang memberikan salam dengan versi masing-masing, semau-maunya, yang tidak sesuai dengan dalil-dalil yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kadang menjadi kebiasaan di negeri-negeri Arab, mereka mengganti salam, walaupun wallahu a'lam dengan niat mereka mengganti atau tidak, yang jelas mereka yang semestinya mengucapkan salam ketika berjumpa dengan seorang muslim, namun mereka tidak memberikan salam, namun dengan tahiyat yang berbeda. Mereka mengatakan sabahul khair, nah, pagi yang baik, artinya ya, semoga pagi ini dalam keadaan baik. Kemudian yang menjawab dengan sabahun nur. Ketika di malam hari, masaul khair, masaul nur, dan seterusnya. Ini tidak boleh. Apabila diniatkan itu sebagai ibadah yang menggantikan salam, maka ini merupakan perbuatan yang dilarang di dalam syariat Islam. Disebabkan hal tersebut tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh pula mengganti salam dengan ucapan wassalamu ala manittaba'al huda. Meskipun secara makna itu baik ya. Secara makna baik. Wassalamu ala manittaba'al huda. Assalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Ini juga tidak bisa digantikan sebagai pengganti dari lafaz salam yang diajarkan oleh Nabi. Meskipun dalam hal ini pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam dengan bukan mengucapkan ya, menulis dalam surat ucapan salam dengan lafaz atau dengan tulisan yang apabila dibaca berbunyi wassalamu ala manittaba'al huda. Pernah, yaitu dalam surat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikirim kepada Raja Hirakl. Di situ disebutkan min Muhammad, kemudian disebutkan dalam surat tersebut wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk. Ini tidak boleh kemudian kita jadikan sebagai pengganti dari salam. Adapun hadis atau kisah yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah menulis salam dengan konteks yang demikian kepada Raja Hirakl, karena kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengirim surat tersebut ditujukan kepada seorang yang masih kafir. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini tidak memberikan salam kepada Raja Hirakl. Karena memang dalam syariat itu jelas tidak boleh memberikan mendahului memberikan salam kepada orang-orang kafir. La tabda'ul yahuda wa la nasara bisalam, janganlah kalian mendahului memberikan salam kepada Yahudi ataupun Nasara. Karena berhubung yang dikirim surat di situ adalah orang kafir, maka Rasulullah mendoakan bahwasanya keselamatan itu akan diperoleh oleh seseorang yang mengikuti petunjuk. Sehingga Raja Hirakl dalam hal ini pun ternasehati. Apabila hendak mendapatkan keselamatan, menginginkan keselamatan, maka itulah petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula yang terkait dengan memberikan salam. Terkadang atau bahkan kebiasaannya kita di dalam salam itu, salam kita kepada orang lain itu melalui titipan. Tolong titipkan salam kepada si Bulan. Titipkan salam kepada si Allah. Tapi jangan sampai terjadi ya. Titipkan salam kepada si Tulana. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau Tulananya itu bukan mahramnya, tidak boleh. Kalau Tulananya itu saudarinya atau keponakannya, abad, itu min maharim ya. Dari mahram-mahramnya. Nah, dari mahramnya dia. Tidak masalah. Nah, terkadang itu kan seperti itu. Ketika saudara kita mungkin mau safar ke kampung ini, mungkin di situ ada si seseorang yang kita kenal. Akhirnya kita titipkan salam kepada dia. Titip salam. Nah, hal yang demikian merupakan amalan yang diperbolehkan di dalam syariat Islam. Sebagaimana yang dilakukan oleh Malaikat Jibril alaihi salam menitipkan salam kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Lalu bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya seperti apa yang dijawab oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menjawab dengan alaika wa alaihi salam. Keselamatan atasmu yang menyampaikan salam tadi dan kepada dia yang menitipkan salam. Alaika wa alaihi salam. Maka ini diperbolehkan. diperbolehkan. Nah, demikian pula terkait dengan salam. Kalau kita melihat secara konteks dalam ilmu nahwu ya, di situ kan tersebut assalamualaikum. Nah, kemudian yang menjawab waalaikumsalam. Kalau kita lihat assalamualaikum, keselamatan, kesejahteraan atas kalian. Kalian di sini kan kalau dilihat dari ilmu bahasa Arab, kum ini merupakan dhamir jamak khitab mukhatab al-mudzakkar. Kum ini merupakan dhamir mukhatab yang laki-laki berjumlah 3 orang atau dalam bahasa kita ya kalian. Nah sekarang dalam satu kondisi kita hanya berjumpa dengan 1 orang. Kok kita mengucapkan assalamualaikum? Kum itu kan kalian banyak. Demikian pula seorang muslimah memberikan salam kepada muslimah yang lainnya dengan jawab dengan lafaz salam assalamualaikum. Keselamatan atas kalian. Padahal kum ini merupakan kata ganti untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan kunna. Semestinya kan apa? Assalamualaikunna. Bukan assalamualaikum. Penggunaan kum biasanya juga digunakan untuk orang yang diajak bicara yang berjumlah 3 orang atau lebih. Kalau cuma 1 orang dalam bahasa Arab itu dikenal dengan ka bagi laki-laki, kalau perempuan ki. Sehingga kalau kita berjumpa dengan 1 orang, kita berjumpa dengan 1 orang, maka kalau sesuai dengan sifat bahasa Arab semestinya 1 orang laki-laki kalau kita berjumpa assalamualaikum. Kalau berjumpa dengan 1 orang muslim berarti assalamualaikum. Kalau 2 orang laki-laki kita mengucapkan salam assalamualaikum. 2 orang perempuan juga demikian assalamualaikum. Kalau 3 orang lebih assalamualaikum. Kalau 3 orang lebih dari perempuan assalamualaikum. Semestinya demikian. Lalu kenapa kok semuanya dipukul rata dengan 1 lafaz assalamualaikum? Lalu pertanyaan apakah boleh kita mengucapkan salam dengan assalamualaikum ketika kita berjumpa dengan 1 orang? Dan apakah boleh kita mengucapkan dengan assalamualaikum ketika berjumpa dengan 1 orang perempuan? Apakah diperbolehkan yang demikian? Maka difatwakan oleh Al-Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala dalam salah satu fatwa beliau bahwasannya hal yang demikian adalah amalan yang diperbolehkan. Amalan yang diperbolehkan. Apakah dia mengucapkan dengan assalamualaikum ataukah assalamualaikum. Assalamualaikum adalah amalan yang diperbolehkan. Kalaupun seandainya mereka tetap dengan mengucapkan assalamualaikum, hal tersebut juga diperbolehkan. Hal tersebut juga diperbolehkan. Namun alangkah baiknya dengan melihat kondisi ketika urf yang menjadi kebiasaan masyarakat di sekitar kita, ucapan salam adalah dengan lafaz assalamualaikum, ya kita mengikuti urf kebiasaan masyarakat. Karena khawatir kalau seandainya nanti kita mengucapkan dengan assalamualaikum ketika berjumpa dengan 1 orang laki-laki, itu didengar oleh orang yang enggak paham dalam permasalahan ini akan menjadi fitnah. Wah itu orang-orang yang jenggotnya panjang-panjang itu sudah mulai berani merubah-rubah salam. Salam yang mestinya assalamualaikum kok diganti dengan assalamualaikum. Nah, ini bahayanya kelompok ini. Nah, akan menimbulkan fitnah yang demikian. Maka ini perlu untuk menjadi bahan perhatian dalam mengamalkan sunnah. Tidak semua mesti amalan yang sunnah yang dianjurkan yang kita ketahui itu tidak mesti semuanya harus diamalkan. Tidak semua mesti diamalkan. Apabila kemudian menimbulkan fitnah, maka menahan perkara yang sunnah itu diperbolehkan. Sama seperti halnya ilmu. Tidak semua ilmu yang kita ketahui lalu kemudian kita sampaikan kepada seluruh masyarakat yang ternyata mereka belum siap untuk mengetahui ilmu tersebut. Lalu bagaimana? Ya sembunyikan dulu ilmunya. Sembunyikan dulu ilmunya. Nah, masalah bid'ah seandainya. Antum alhamdulillah ini seandainya. Dapat kesempatan mengisi ta'lim di kampung ini yang biasanya sulit. Atau tidak pernah di situ dikisi ta'lim kajian oleh ahli sunnah wal jamaah. Mengisinya langsung dibabat habis masalah bid'ah. Ya hancur dakwah di situ nanti. Berarti apa? Ya sembunyikan dulu, belum saatnya. Sampaikan tauhid sama, nah sampaikan. Oleh karenanya para ulama menyebutkan innal ilm ikmanul ilm. Di antara ilmu adalah seseorang menyembunyikan ilmu ketika memang belum siap untuk dikeluarkan. Itu termasuk dari ilmu. Nah. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan ma antum bimuhaddatsin qauman lam tablughu uquluhum. Janganlah kalian menyampaikan hadis kepada suatu kaum yang ternyata akal-akal mereka atau pemahaman mereka belum sampai ke situ. Ila antakuna bain ba'dum baina ba'd fitnah. Terkecuali pasti apabila engkau menyampaikan itu akan menimbulkan fitnah di tengah-tengah mereka. Nah, sehingga tidak semua apa yang kita ketahui bisa kita amalkan di tengah masyarakat. Kalau di tengah-tengah komunitas kita, labas. Nah, tidak mengapa. Contoh, sholat memakai sendal. Sholat memakai sendal adalah amalan yang sunnah. Nah, sholat memakai sepatu, amalan yang sunnah. Dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan, Khaliful Yahud, fa'innahum la yusalluna fi ni'alihim wa la khifadihim. Selisih orang-orang Yahudi disebabkan mereka sholat tidak pernah memakai sendal atau tidak pernah memakai sepatu. Maka sholatlah dengan menggunakan sendal-sendal kalian atau sepatu-sepatu kalian. Nah, ini sunnah. Kalau dalam komunitas kita, itu saja dalam komunitas kita yang notabene seluruhnya sudah tahu kalau sholat memakai sendal hukumnya adalah sunnah. Boleh. Di antara sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum mengamalkan di tengah-tengah yang notabene sudah tahu ilmu saja, kadang pandangannya cuma menuju ke situ. Iya. Padahal itu hukumnya. Terheran-heran. Padahal kita tahu ilmunya. Apalagi kalau kemudian di masyarakat awam. Nah, naik pakai sendal semuanya. Wah, jadi bahan samsat. Kiranya orang gila. Dikebukin bisa gitu. Nah, menjadi fitnah. Sehingga tidak semua yang kita ketahui. Kemudian kita amalkan begitu saja tanpa memilah-milih, tanpa memandang-mandang atau mengetahui kondisi dari masyarakat sekitar. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Ini mungkin beberapa yang terkait dengan salam karena sebagian besar terkait dengan salam sudah pernah kita jelaskan dahulu di pertemuan dalam menjelaskan hadis yang pertama. Sehingga apa yang kita sampaikan ini mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita dan sebagai penjelasan tambahan dari apa yang sudah kita jelaskan dahulu di pertemuan yang sebelumnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.